إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ada kitab Tauhid Karya Syekh Utsaimin rahimahullah, di mana di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang dua jenis iradatullah, dua jenis masyiatullah, dua jenis kehendak Allah. Maka kita telah menjelaskan bahwa jenis yang pertama dari masyiatullah atau kehendak Allah adalah masyiat kauniyah atau iradah kauniyah, yaitu kehendak Allah yang ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut, pasti hal tersebut akan terjadi. Tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Jadi jenis pertama dari masyiatullah atau iradatullah, kehendak Allah, adalah kehendak kauniyah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut untuk terjadi, maka itu pasti terjadi, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencintainya atau tidak mencintainya. Itu mengapa ini disebut kauniyah? Karena hal-hal yang terjadi di alam semesta, seperti misalnya gunung meletus, tentunya hal tersebut ya membuat kesusahan bagi kaum muslimin. Hal tersebut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkannya karena ada hikmah di baliknya. Hikmahnya lebih besar daripada madaratnya. Sebagaimana kita jelaskan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala antara murni takdir yang baik, seperti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Qur'an, itu takdir yang baik, tidak ada buruknya sama sekali. Atau takdir yang dari satu sisi baik, dari satu sisi buruk. Akan tetapi ya, kebaikannya melebihi keburukannya. Contohnya misalnya musibah, gunung meletus, banjir, ya itu membuat kaum muslimin kehilangan harta, bahkan sebagian kehilangan nyawa. Ya na'udzubillah min dzalik. Maka itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, dari satu sisi dia terlihat buruk, akan tetapi hikmah di baliknya baik bagi orang yang tertimpa bencana atau bagi orang lain, maka itu ya memiliki hikmah yang besar. Maka inilah iradah kauniyah, yaitu kehendak kauniyah dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut, pasti terjadi, walaupun belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya diciptakannya iblis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, menciptakan Fir'aun, menciptakan Dajjal, ya, menciptakan neraka. Maka tampaknya buruk, akan tapi di baliknya ada hikmah, hikmah yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah iradah kauniyah, masyiat kauniyah. Dan inilah yang dimaksud oleh kita ketika kita mengucapkan insyaallah, jika Allah menghendaki. Yang dimaksud ketika kita mengucapkan insyaallah, maka masyiah di situ, jika Allah menghendaki, kehendak di situ, itu maknanya adalah kehendak kauniyah ini. Ya. Kemudian jenis kedua dari iradah Allah Subhanahu wa taala, iradatullah atau masyiatullah, adalah iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah, kehendak Allah yang tertuang dalam syariat Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di Al-Qur'an atau melarang di Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah iradah syar'iyyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu dicintai oleh Allah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Segala hal yang Allah larang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah mendasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di hadis, maka itu adalah iradah syar'iyyah, pasti dicintai oleh Allah, akan tetapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Jadi ketika seseorang ya melakukan amalan ibadah, melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengumpulkan ya dua jenis iradah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia melaksanakan ketaatan, itu iradah syar'iyyah, dan ketika dia telah melakukannya, diizinkan oleh Allah untuk melakukannya, ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, maka itu namanya iradah kauniyah. Jadi bagi kaum muslimin yang diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan, seperti kita baru saja alhamdulillah telah melaksanakan salat maghrib berjamaah, maka itu terkumpul iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang tidak menjalankan amalan ibadah, misalnya ya ada orang ya harusnya wajib puasa ketika Ramadan, akan tetapi pada hari tersebut dia ya dia bolos puasa, maka dia bolos puasanya tersebut, dia tidak berpuasa tersebut, tentunya atas izin Allah. Ya, dia yang memilih hal tersebut. Manusia memiliki kehendak, akan tapi Allah juga memiliki kehendak, dan kehendak Allah di atas kehendak manusia. Ya, manusia diberikan pilihan, akan tapi dia tidak bisa melaksanakan pilihannya tersebut kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal tersebut terjadi. Sehingga ketika seseorang memilih untuk bermaksiat atau tidak melakukan amalan ibadah, maka ya tidak melakukan amalan ibadah yang wajib, maka itu berarti dia tidak melakukan, dia tidak mengumpulkan iradah syar'iyyah, akan tetapi dia melakukan hal tersebut, melakukan kemaksiatan tersebut atas ya, itu bisa terjadi karena iradah kauniyah. Jadi memahami hal ini bisa membuat kita terhindar dari pemahaman sebagian orang yang mengatakan saya bermaksiat itu terjadi, bukankah itu diizinkan oleh Allah untuk terjadi? Saya minum khamr, bukankah itu diizinkan oleh Allah untuk terjadi? Kalau Allah tidak izinkan itu untuk terjadi, maka saya enggak bisa minum khamr. Itu kata sebagian orang, berhujjah berdalil dengan takdir. Ya. Maka kita katakan yang ketika antum sebut ya, saya minum khamr, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah, maka yang dimaksud itu adalah iradah kauniyah. Akan tetapi belum tentu iradah, dan itu bukan iradah syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis rahimahullah berkata, fa in qil limadha lam yakun qawluhu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah min babil qada' al-qadari. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, Rabb kalian, atau Rabbmu wahai Muhammad, telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di sini ya kata waqadha, kata menetapkan, Rabbmu wahai Muhammad menetapkan. Mengapa menetapkan di sini tidak kita ya pahami sebagai penetapan kauni, penetapan kauniyah. Ya, penetapan kauniyah. Maka dijawab, bi annahu la yumkin idzlau kana qada'an qadariyan la'abada an-nasu kulluhum rabbahum lakinnahu qada'un syar'i qad yaqa wa qad la yaqa. Ya, jadi penetapan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, dan Rabbmu wahai Muhammad telah menetapkan bahwa kalian itu tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, penetapan di sini bukan penetapan kauniyah. Karena kalau ini penetapan kauniyah, maka seluruh manusia pasti akan beribadah kepada Allah. Tidak akan ada orang yang kafir. Kalau itu penetapan kauniyah. Tetapi penetapan di sini, takdir Allah di sini adalah ya penetapan syar'iyyah. Ketetapan yang Allah ya tetapkan di syariat, yang bisa dipatuhi oleh hambanya atau tidak. Kemudian penulis menyebutkan sebuah hal yang sangat menarik, sisi keindahan Al-Qur'an di ayat ini. Wal khitabu fil ayah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qada rabbuk, Rabbmu wahai Muhammad telah menetapkan. Ya, jadi ayat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah kemudian berfirman, ya alla ta'budu illa iyyah, ya, agar kalian itu tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal ayat firman Allah ini ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk engkau wahai Muhammad. Akan tapi di akhir ayat atau di akhir dari frase ini, bagian dari ayat ya, maka itu ditujukan untuk kalian, untuk seluruh kaum muslimin. Walam yakul alla ta'bud, walam yakul alla ta'bud, ya, tidak menggunakan ya bentuk tunggal, akan tapi menggunakan bentuk jamak di ayat tersebut. Panithiru dzalik fil Qur'an qauluhu ta'ala, dan yang semisal ini di Al-Qur'an itu ada banyak. Misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai nabi, jika kalian menceraikan wanita. Maka di sini ayat tersebut difirmankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi isi pesannya itu menggunakan kata kalian. Ya, jadi fal khitabul awal lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tsani am. Jadi khitab yang pertama, khitab itu maksudnya adalah orang yang diajak bicara. Yang pertama adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang kedua umum. Famal faidah min taghyiril uslub? Maka apa faedah dari ya perubahan uslub, ya gaya berbicara ini? Maka dikatakan, ya dijawab, innal faidah min dzalik, ada beberapa faedah, yang ada empat faedah yang disebut oleh penulis di sini. Ya, dan perubahan uslub, perubahan gaya ini sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy di saat itu, walaupun mereka sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka sangat membenci Al-Qur'an, akan tetapi ketika mereka mendapati ayat-ayat seperti ini, ya, bentuk di awal tunggal, setelah itu bentuk jamak, atau sebaliknya, bentuk di awal jamak, setelah itu tunggal dan seterusnya, bentuk di awal kata ganti kedua, kemudian setelahnya kata ganti ketiga atau sebaliknya, seperti misalnya di Al-Fatihah. Al-Fatihah gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata ganti orang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim, masih ketiga. Maliki Yaumiddin, masih ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, langsung kata ganti orang kedua. Jadi perubahan uslub seperti ini sering sekali di Al-Qur'an. Kalau yang tadi di surah Al-Fatihah masih mending karena beda ayat, beda uslub. Kalau ini satu ayat sudah beda uslub, sudah beda gaya tutur. Maka orang kafir Quraisy, orang Arab, walaupun mereka sangat ingin mencari kesalahan dari Al-Qur'an, mereka tidak menyerang hal ini. Maka ya, sangat ketinggalan zaman orang-orang di zaman ini ya, mencoba menyerang Al-Qur'an dengan cara mengatakan bahwa gaya bahasa Al-Qur'an tidak konsisten. Kita katakan, antum dengan orang kafir Quraisy masih lebih bagus bahasa Arabnya orang kafir Quraisy gitu ya. Maka ketika mereka hendak mencari kesalahan Al-Qur'an, mereka tidak protes dalam masalah ini. Karena itu sudah dikenal di syair-syair mereka, ya. Maka apa faedah yang hendak dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya? Pesan apa yang tersirat ketika kita membaca ayat ini, terjadi perubahan uslub, perubahan gaya tutur? Yang pertama adalah at-tanbih. At-tanbih untuk memberikan ya tanbih itu apa? Terjemahan yang pas. Tanbih itu peringatan atau notifikasi gitu ya. Notif ya. Untuk memberikan notifikasi. Istanbihul muhatab amrun matlub lil mutakallim. Karena ya menyadarkan atau membuat orang yang diajak bicara itu lebih aware ya, kalau bahasa Inggrisnya ya, lebih sadar, lebih bisa menangkap pesan yang hendak diucapkan, itu dengan cara merubah gaya tutur, sehingga orang yang mendengarkan akan berpikir, oh barusan menggunakan kata ganti ya bentuk jamak, bentuk tunggal, sekarang menggunakan bentuk jamak. Wa hadha hasilun huna bitaghyiril uslub, ya. Jadi ini terjadi dengan cara mengubah uslub, mengubah gaya tutur. Ya. Kalau di ilmu balaghah, di ilmu tentang eloquensi Al-Qur'an, kalau yang di Al-Fatihah tadi merubah kata ganti itu dinamakan iltifat. Iltifat itu bahasa Arabnya menoleh ya. Maksudnya adalah berpindah dari kata ganti yang satu ke kata ganti yang lain. Kemudian faedah yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam za'im ummati wal khitabul muwajjah ilaihi muwajjahun li jami'il ummah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat ini. Maka ya, sesuatu yang difirmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu juga difirmankan kepada seluruh umat beliau. Ya, jadi hukum asalnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh gampangnya adalah dua surat terakhir di Al-Qur'an. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Qul huwallahu, atau tiga surat ini. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kata perintah yang pertama di situ apa? Qul. Itu kata perintah untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu juga mencakup perintah untuk seluruh umatnya. Katakanlah wahai Muhammad, otomatis katakanlah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaidahnya di ilmu usul tafsir, itu otomatis mencakup perintah untuk seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bersambung di faedah ketiga, al-isyara ila anna ma khutiba bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa lahu wa li ummatihi. Isyarat bahwa apa yang disebutkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu ya, itu berlaku untuk beliau dan juga untuk umat beliau. Illa ma dalla dalil ala annahu mukhtassun bih. Kecuali jika ada dalil, jika ada dalil lain atau qarinah atau petunjuk bahwa ya, perintah tersebut hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti perintah diwajibkannya salat malam, salat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kaidahnya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu otomatis berlaku untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya, apapun yang diperintahkan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam maka itu otomatis merupakan perintah juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum asalnya sebagaimana ya, perkataan Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah, beliau berkata di kitab Al-Waraqah, ya wal amir la yadkhulu fil amr wan nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fi awamirillahi ta'ala lil mu'minin was-sabi was-sahih wal-majnun ghairu dakhilin wal kufra al-bukhari ila akhir. Jadi wal amir la yadkhulu fil amr, ya orang yang memerintahkan itu tidak masuk dalam kata perintahnya, tidak masuk dalam perkataan yang dia perintahkan. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fi awamirillah ta'ala lil mukminin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam perintah Allah terhadap kaum mukminin. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kaum mukminin, maka itu juga termasuk perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga melihat ya, kita juga mengingat ada hadis yang sangat masyhur yang disebutkan oleh An-Nawawi di Arba'in Nawawiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala amarul mu'minin bima amara bihil mursalin, memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan untuk para rasul. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ya, ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wajib untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk umat beliau. Tidak ada ya, secara hukum asalnya tidak ada perbedaan. Tidak ada ya, apa namanya, derajat yang lebih Semuanya harus tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika umatnya dilarang untuk minum khamr, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilarang untuk minum khamr. Ketika umatnya dilarang, ketika umatnya wajib untuk salat 5 waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wajib untuk salat 5 waktu. Jadi, tidak ada keringanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki kemuliaan yang tinggi, manzilah yang tinggi, marhalah yang tinggi gitu ya. Tidak ada perbedaan seperti itu. Oleh karena itu, ya, orang soleh setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak ada dari mereka yang berbeda amalannya dengan kaum muslimin. Mereka walaupun mereka adalah walinya wali yang paling wali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, akan tapi mereka tidak berbeda dalam masalah amalan ibadah, ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu diperintahkan dengan perintah yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala di syariat. Justru ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah diberikan kewajiban yang lebih, yaitu wajib untuk salat tahajud, salat malam. Ya. Kemudian faedah yang terakhir, wa fi hadhil ayah khassatul isyarah ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marbubun la rabbun, 'abidun la ma'budun. Fahuwa dakhilun fi maqamat fi maqamati. Ya, jadi faedah yang keempat di sini bahwa ada isyarat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah marbubun la rabbun, yaitu hamba Allah, bukan pencipta, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang diciptakan, bukan pencipta. 'Abidun la ma'budun, hamba yang beribadah, bukan sesuatu yang diibadah. Ya, karena di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alla ta'budu illa iya." Kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan tidak boleh atau tidak boleh bagi kita untuk mengarahkan ibadah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika kita meminta syafaat, harus meminta syafaat kepada Allah, bukan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan kuburan beliau misalnya. Ya, tidak boleh bagi kita untuk ya ketika kita misalnya ke Masjid Nabawi kemudian melewati dekat kuburan beliau, tidak boleh bagi kita untuk meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita dimasukkan syafaat beliau, tidak boleh. Harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, faqala fi maqamit tahaddi wattifa' anhu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Maka kita lihat di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah. Ya, misalnya dalam sebuah ayat yang bersifat mengancam dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengancam orang musyrik, orang kafir, dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami. Ya, jadi hamba kami di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada beliau? Al-Qur'an. Jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih. Ya. Jadi, datangkanlah satu surat yang semisal Al-Qur'an. Ya, maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Wa qala fi maqami itsbati nubuwwatihi wa risalatihi ila al-khalq. Ya, dalam tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan kenabian beliau, menetapkan benarnya bahwa beliau adalah rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Ya, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an kepada hambanya, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain misalnya, wa qala fi maqamil Isra wal Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan Isra Mi'raj, ya, subhanalladzi asra bi 'abdi, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Fa'auha ila 'abdihi ma wahha, maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan tersebut. Jadi ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullahi wa Rasul. Ya, jadi tidak boleh bagi kita untuk mengarahkan ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang ubudiyah, ya tentang penghambaan kepada Allah, maka itu ada tiga jenis. Ya, tanqasimul ubudiyah ila thalathati aqsam. Ada tiga jenis penghambaan kepada Allah. Yang pertama adalah ubudiyah ammah, penghambaan yang bersifat umum. Wahya ubudiyatur rububiyah, ya ubudiyah dalam masalah rububiyah, penghambaan dalam masalah rububiyah. Apa maksudnya? Rububiyah Allah maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan, Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta, zat yang memberikan rezeki kepada makhluknya, zat yang menghidupkan dan mematikan, zat yang memberikan manfaat, memberikan madarat, itu Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hal ini itu adalah rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Maka penghambaan dalam masalah rububiyah maksudnya adalah ya, ketika hambanya tersebut tunduk kepada Allah dalam masalah mendapatkan rizki. Ya, orang muslim, orang mukmin maupun orang kafir, semuanya sama-sama mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim ataupun orang kafir sama-sama ketika ajalnya sudah sampai, maka ya dia akan meninggal. Semuanya tunduk kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir pun tunduk, tetapi itu tunduknya, ketundukannya itu terjadi secara otomatis. Ya, ketundukannya terjadi secara otomatis, tidak ada ya pilihan, tidak ada kehendak dari orang tersebut. Ya, ketika misalnya ya apa yang akan terjadi ya kepada kita itu telah Allah tetapkan. Baik orang mukmin ataupun orang kafir tidak akan bisa ya menghindar dari takdir Allah. Maka ini adalah penghambaan yang bersifat rububiyah. Wahya likullil khalq. Ini berlaku untuk seluruh makhluk Allah, tidak ada terkecuali, semuanya menghambakan diri mereka kepada Allah tapi dalam masalah rububiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi itu ya tidaklah dari mereka kecuali akan mendatangi Ar-Rahman sebagai hamba, yaitu ketika di hari kiamat baik orang mukmin ataupun orang kafir akan berjumpa, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya sebagai hamba Allah. Tidak peduli mereka mukmin ataupun kafir, semuanya tunduk kepada hukum ini. Ya, akan tetapi ini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ini terjadi secara otomatis. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika al-kuffar. Masuk dalam ayat ini, siapakah yang akan mendatangi Allah di hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah? Orang mukmin ataupun orang kafir semuanya ya termasuk. Kemudian penghambaan yang kedua, ubudiyah khassah. Penghambaan yang bersifat khusus. Wahai ubudiyah ta'ah al-am. Ini yang dimaksud ini adalah penghambaan yang bersifat ketaatan yang umum. Ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Ya, hamba Ar-Rahman, hamba Allah, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum mukminin, kaum muslimin sebagai ibadur rahman, hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Penghambaan yang seperti apa? Penghambaan yang jenis kedua, yaitu penghambaan yang khusus. Penghambaan yang khusus hanya dilakukan oleh kaum mukminin. Hanya ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Wa hadhihi ta'ammu kullu man ta'abbada lillahi bi syar'i. Dan ini mencakup seluruh orang yang ya beribadah kepada Allah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin ketika kita mendapati diri kita ya dimudahkan oleh Allah untuk memiliki penghambaan yang kedua ini. Kalau penghambaan yang pertama itu sudah otomatis. Ya, sudah otomatis. Bahkan ya orang kafir atau semua makhluk, ya jin, binatang, malaikat, semuanya memiliki penghambaan jenis pertama. Makhluk hidup, ya makhluk benda mati, semuanya penghambaan dalam masalah rububiyah. Semuanya ya tunduk kepada Allah dalam masalah rububiyah. Jadi semua makhluk tidak terkecuali benda hidup ataupun benda mati, semuanya memiliki penghambaan jenis pertama. Tetapi yang harus kita syukuri adalah penghambaan ya jenis kedua, yaitu ubudiyah khassah, penghambaan yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Kemudian penghambaan yang ketiga, ada penghambaan yang lebih khusus lagi, ya khassatul khassah, lebih khusus dari yang khusus. Ini adalah penghambaan yang dimiliki oleh para rasul, wa hiya ubudiyatur rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, penghambaan yang dimiliki oleh para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu adalah ya lebih khusus dari yang khusus. Intinya inti, ahlinya ahli, bukan antum enggak tahu itu. Baik, jadi khassatul khassah, jadi lebih khusus dari yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana abadan syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abadan syakur, hamba yang bersyukur. Jadi walaupun ya di ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba, kemudian sebelumnya kaum mukminin secara umum disebut hamba, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kemudian sebelumnya lagi ya, semua yang ada di langit dan di bumi, illa atir rahmani abada, akan mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah sebagai hamba. Jadi di penghambaan jenis pertama orang kafir pun disebut hamba, di penghambaan jenis kedua kaum mukminin disebut hamba, di penghambaan jenis ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut hamba. Maka ini menunjukkan penghambaan itu ada tiga, tidak mungkin mereka disamakan. Ya, ketika ya kita membaca ayat in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada, ya sesungguhnya setiap ada yang di langit dan bumi, dan di bumi akan berjumpa, bertemu dengan Allah, mendatangi Allah di akhirat kelak, dibangkitkan oleh Allah, mereka akan berjumpa dengan Allah sebagai hamba. Makanya apa? Berarti orang kafir disebut hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua, ya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Siapa mereka? Kaum muslimin. Kaum muslimin disebut hamba oleh Allah. Kemudian di ayat yang ketiga, innahu kana 'abdan syakur, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba yang bersyukur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut hamba. Maka bagaimana orang kafir disebut hamba, kaum muslimin disebut hamba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut hamba? Jawabannya adalah karena penghambaan di tiga ayat ini itu berbeda-beda. Ya, jadi walaupun sama-sama disifati sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi levelnya berbeda, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala 'abdina. Ayat yang tadi kita bacakan, jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga disebut sebagai hamba di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang para rasul, wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ya. Ingatlah tentang hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub ulil aidi wal absar, yang memiliki kekuatan dan memiliki ya ilmu. Maka mereka semua disebut ibadana, disebut hamba kami, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi al-ubudiyyah al-mudhafah ila rasul khassah. Maka ubudiyah yang ya dinisbatkan kepada para rasul ini adalah ubudiyah yang lebih khusus dari yang khusus, ya, jenis ketiga. Ya, li'annahu la yubari ahadun haula'ir rusula fil ubudiyah. Yang pegang kitab jangan sampai salah baca di sini, li'annahu la yubari ahadun haula'ir rusula. Itu bukan mudhaf ila, ya. Ahadu haula'ir rusuli, bukan. Li'annahu la, ada yang pegang kitab lain selain anak? Cuma satu. Cuma dua. Baik, Syekh. Li'annahu la yubari ahadun ha'ula'ir rusula fil ubudiyah. Fil ubudiyah. Karena tidak ada yang bisa menyaingi ubudiyah dari mereka para rasul, ya tidak ada orang sama sekali yang bisa menyaingi, ya menyamai ubudiyahnya dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan ubudiyah yang khusus jenis kedua yang itu dimiliki oleh kaum mukminin. Dan ubudiyah ini kalau mau diperinci lagi, ubudiyah jenis kedua yaitu ubudiyah khassah. Ya tadi kita sebutkan, ya sebelum kita lanjut, ubudiyah jenis pertama, ubudiyah yang umum kepada seluruh makhluk Allah, ya, yang dimiliki oleh seluruh makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Ubudiyah yang kedua adalah ubudiyah yang dimiliki oleh kaum mukminin, ubudiyah yang khassah, yang khusus. Sedangkan ubudiyah yang ketiga, penghambaan yang ketiga adalah khassatul khassah, lebih khusus dari yang khusus, yaitu penghambaannya yang dimiliki oleh para anbiya dan rasul. Maka penghambaan yang jenis kedua yang dimiliki oleh kaum mukminin, kaum muslimin terbagi lagi menjadi tiga sebenarnya, yang kita kenal dengan ya maratibuddin, yaitu martabah al-Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ya, al-Islam, al-iman, al-ihsan. Jadi muslim, mukmin dan muhsin. Maka ketika seseorang ya mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia masuk ke dalam Islam, maka dia muslim. Jadi level muslim adalah orang yang dia mengerjakan ketaatan, dia menjauhi keharaman, akan tetapi sebagian ketaatan dia tidak lakukan, sebagian keharaman dia lakukan tanpa bertaubat atau tanpa bersegera untuk bertaubat. Ini levelnya muslim. Tetapi mukmin ya lebih khusus lagi. Mukmin adalah orang yang mengerjakan kewajiban, mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi keharaman, dan ketika dia tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau ketika dia mengerjakan salah satu kemaksiatan, dia memiliki sifat langsung bertaubat kepada Allah. Itu mukmin. Ya, itu mukmin. Sedangkan muhsin, muhsin orang yang berbuat yang memiliki ihsan, anta budallahi kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa, maka Allah melihat engkau. Maka muhsin itu adalah orang yang mengerjakan kewajiban, menjauhi keharaman. Kalau salah satu ya dilanggar, maka dia langsung bertaubat, sama seperti mukmin. Tetapi selain itu dia juga mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan sebagian yang mubah yang akan mengarahkan kepada misalnya ya muruahnya ya berkurang di tengah masyarakat. Muruahnya berkurang di tengah masyarakat. Jadi level muhsin adalah mengerjakan kewajiban, menjauhi keharaman. Jika salah satu dilanggar, maka dia langsung bertaubat. Tetapi tidak hanya itu. Kalau hanya demikian, maka itu mukmin. Tetapi muhsin adalah yang mengerjakan juga yang sunnah, menjauhi yang makruh dan menjauhi sebagian perkara mubah yang itu bisa membuat muruahnya menjadi cacat atau bisa mengarahkan dia kepada keharaman, walaupun sebenarnya mubah. Contohnya apa? Contohnya ya ketawa-ketawa di sosmed gitu misalnya. Ngerumpi apa di sosmed, ngomongin ngalor ngidul dan sebagainya ya. Kemudian juga enggak hanya di sosmed, di dunia nyata lebih parah lagi, nongkrong gitu ya, menghabiskan waktu. Kemudian apalagi terutama bagi mahasiswa ya, habiskan waktu, tugas enggak dikerjakan gitu ya. Apalagi kalau sudah main game, itu parah ya. Jadi, maka itulah muhsin. Jadi, ubudiyah yang khassah, ubudiyah jenis kedua yang dimiliki oleh kaum muslimin, kaum mukminin secara umum terbagi lagi menjadi tiga tingkatan tadi, tingkatan muslim, mukmin dan muhsin. Muslim belum tentu mukmin, mukmin belum tentu muhsin, akan tapi mukmin pasti muslim dan muhsin pasti muslim dan mukmin. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin waktu yang tersisa sebelum salat isya, jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada tentunya Alhamdulillah. Iya. Mana ini? Mahasiswa harus aktif. Mana? Iya. Antum sudah 3 kajian selalu nanya yang pertama. Masya Allah. Masa dapat hadiah. Derajat di surganya setinggi apa antara muslim, mukmin dan muhsin? Ya, maka wallahu a'lam sampai saat ini anda tidak menemukan adanya kaitan yang jelas di antara tingkatan muslim, mukmin, muhsin ini tingkatan di dunia. Bagaimana balasannya nanti di tingkatan yang di surga? Maka wallahu a'lam anda tidak pernah menemukan dalil yang membahas tentang hal itu. Bisa jadi ada, tetapi anda tidak tahu. Ya, akan tetapi kita melihat tentunya ya tafsiran yang disebutkan oleh para ulama dalam surah Al-Fatihah ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, yaitu apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Ya, jadi bisa jadi itu tingkatannya, karena tingkatannya itu tergantung dari yang disebutkan oleh ya ayat tersebut, nabiin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang bukan jujur, tetapi bukan jujur dalam perkataan. Maksudnya siddiqin adalah orang-orang yang perkataan dan perbuatannya itu selaras. Ya, dan ini susah sekali. Siddiqin wasyuhada, orang yang mati syahid atau mendapatkan pahala mati syahid, seperti orang yang meninggal karena misalnya kecebur, ya naudzubillah min dzalik, kecebur ya kehabisan napas, enggak bisa napas di dalam air. Disebutkan di dalil bahwa orang-orang seperti ini mendapatkan pahala mati syahid, bukan syahid tapi mendapatkan pahala mati syahid, berbeda. Karena hukumnya secara fikih berbeda. Kalau orang yang mati syahid tidak perlu kita mandikan ya, tetapi mendapatkan pahala mati syahid kita mandikan ya, jangan sampai salah hukum fikih. Di antara contoh lainnya adalah ya orang-orang yang ribat menjaga di perbatasan. Jadi ini berlaku misalnya untuk para ya bapak-bapak TNI gitu misalnya. Kalau mereka meniatkan untuk ya Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mendapatkan pahala mati syahid kalau mereka ketika berjaga di perbatasan kemudian meninggal. Nauzubillah min dzalik tentunya. Ya. Kemudian yang terakhir as-solihin, dan inilah yang as-solihin umum. Jadi bagaimana kaitan antara keempat tersebut, nabiin, siddiqin, syuhada, salihin dengan muslim, mukmin, muhsin? Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi ya ada keterkaitan, akan tapi anda tidak pernah mengetahui dalil yang secara muslim. Ini sudah ada di syarat. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, jadi demikian. Nah. Wajib. Manusia kan diberi kebebasan untuk kaitannya dengan irada Allah tadi bagaimana? Iya. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih, memiliki iradah juga, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak. Jadi yang anak ingat sekali waktu itu Ustaz Profesor Yunahar Ilyas rahimahullah, beliau menjelaskan dengan gayanya seperti ini. Jadi manusia diberikan kehendak, tapi Allah memiliki kehendak, dan kehendak Allah di atas kehendak manusia. Jadi bagaimana beliau memperagakan sangat-sangat nempel ya. Jadi manusia memiliki kehendak, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kehendak. Jadi ketika manusia hendak memilih sesuatu, maka dia tidak akan bisa melaksanakan hal tersebut kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal tersebut terjadi. Jadi itu termasuk iradah kauniyah. Jadi ketika manusia memiliki kehendak, maka itu tergantung iradah kauniyah Allah. Apakah Allah mengizinkan hal itu terjadi atau tidak? Ya, jadi tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu atau tidak. Sedangkan yang ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. seseorang mau akan masuk surga atau neraka yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu bukan dalam rangka memaksa, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Allah Maha mengetahui apa yang akan dipilih oleh orang tersebut nanti. Ketika dia mau seperti sekarang kita mau ada pilihan, ini mau sholat isya atau langsung pulang, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui sejak dulu apa yang akan kita pilih, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz karena Allah Maha mengetahui. Jadi tulisan tertulisnya sesuatu di Lauhul Mahfuz itu karena Allah memiliki sifat Maha mengetahui, bukan karena Allah memaksa. Nah, semoga menjawab. Jazakallahu khairan, karena ini sudah isya maka kita akhiri. Hadza wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.